Kasih dulu tepuk tangannya mana untuk Anissa Rahma Jupala. Jadi orang mana nih? Oke, buat kalian semua yang baru nyumpah. Bojonegoro semuanya luar biasa.